Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwati hafidhakumullah jami'an. Di bulan yang berkah ini, di bulan yang baik ini, Allah subhanahu wa ta'ala tentunya melipat gandakan kepada kita semua pahala dari amalan-amalan yang kita kerjakan. Kalau kita menegakkannya dengan ikhlas, dengan sebaik-baiknya, dengan iman, dengan ihtisab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, telah ada contoh yang baik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau beramal di bulan yang baik ini. Salah satu amal yang beliau dikenal dengan amal tersebut adalah beliau di bulan ini, yaitu di bulan Ramadan, kalaupun juga tentunya di bulan-bulan yang lainnya beliau dikenal dengan sifat ini, tapi beliau di bulan ini, yaitu bulan Ramadan, beliau dikenal manusia yang paling ajwad, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling baik, manusia yang paling perhatian, manusia yang paling peka dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kebaikan yang diberikan oleh beliau kepada mereka. Tentunya tidak akan bermanfaat bagi seseorang kalaupun amalan itu sedikit, tetapi itu diterima oleh Allah, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Atau dengan amalan yang banyak tapi tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hendaknya kita takut amalan kita tidak diterima oleh Allah, dan kita selalu serius melihat amalan itu apakah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan serius untuk memposisikan bahwa amal kita ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah hanya menerima dari amalnya orang-orang yang bertakwa atau amal yang dibarengi ketakwaan. Allah tidak menerima amal yang tidak ada ketakwaan padanya. Karena itu, puasa yang kita tegakkan diinginkan dengannya ketakwaan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa dengan puasa kalian, yaitu puasa kalian adalah puasa yang dibangun di atas takwa, yang diterima kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya para ulama mengatakan, khawatir terhadap amal tidak diterima itu lebih seharusnya kita waspadai daripada sekedar kita beramal dan beramal tetapi kita tidak mengetahui amal itu diterima atau tidak. Dinukilkan dari Atha' As-Sulami, beliau mengatakan, al-hadar ittiqa' alal amal salih alla yakuna lillah. Berhati-hati dari atau berwaspada dengan menyaring amalan-amalan yang kita anggap itu soleh, agar amalan tersebut tidaklah dikerjakan kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau amal tersebut tidak karena Allah, maka amal tersebut pastinya tertolak dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita pernah mendengarkan apa yang datang dari salaf. Mereka setelah selesai Ramadan, mereka berdoa tidak sehari dua hari tetapi 6 bulan. Mereka berdoa, ya Allah, agar amal mereka di bulan Ramadan, di waktu-waktu yang lain diterima oleh Allah, sehingga 6 bulan ke depan ketika menyambut datangnya Ramadan, mereka juga berharap, ya Allah, agar kami dipertemukan kembali dengan Ramadan. 6 bulan mereka meminta agar amalan mereka diterima, dan 6 bulan kemudian mereka berharap dipertemukan lagi dengan Ramadan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hendaknya kita semua bersungguh-sungguh dengan amal kita, dan tentunya mudah-mudahan di hari-hari ini kita termasuk dari orang-orang yang bersungguh-sungguh tersebut. Karena itulah yang didapati pada salafus saleh. Mereka bersungguh-sungguh di dalam beramal, menguatkan dan mengokohkan amalannya, dan mereka berserius agar amalan itu diterima. Mereka takut jangan sampai amalan itu tertolak. Karenanya dikatakan, kunu liqabulil amal ashad ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian orang-orang yang sangat perhatian terhadap diterimanya amal kalian dari sekedar kalian beramal. Tentunya di malam terakhir ini kita semuanya mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Kita semuanya telah berlomba, berpacu di dalam sebulan penuh untuk berusaha apa yang terbaik, berusaha apa yang paling baik dari amalan yang kita lakukan. Tentunya perjalanan sebulan tersebut bagi mereka yang beriman, mereka tidak pernah letih, mereka tidak pernah bosan, karena tidak ada keletihan dalam beramal. Bagi mereka yang beriman, Karena Ramadan datang bukanlah berarti hari untuk beramal. Di luar Ramadan berarti tidak beramal. Namun di dalam bulan Ramadan mereka memperbanyak amal dengan apa yang terbaik. Sehingga dengan perjalanan sebulan, melatih mereka untuk menghadapi bulan-bulan yang mendatang di luar bulan Ramadan. Tidak lelah, tidak letih. Demikian yang kita inginkan dari amalan tersebut, sebagaimana di dalam bulan Ramadan ini. Karenanya para solihun, kalau seandainya bulan itu semua jadi bulan Ramadan, maka mereka tentunya sangat berharap. Tetapi tidak demikian tentunya ketetapan Allah. Bulan itu tidak semuanya Ramadan, hanyalah bulan Ramadan. Satu bulan saja. Sehingga dengan satu bulan ini pun dikerahkan segala apa yang bisa disiapkan dari amalan-amalan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita kerjakan ternilai sebagai amalan yang bersungguh-sungguh, beristihad, ternilai sebagai amalan yang berharap amalan tersebut hanya wajah Allah, ternilai sebagai amalan, amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di malam hari ini, yang tentunya kita bisa memastikan kita mengucapkan wadaan, perpisahan kepada Ramadan, kita meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan di hari-hari kemudian. Dan kalau memang Allah berkenan mengizinkan, atau Allah menetapkan dengan ketetapannya mengizinkan kita untuk mendapatkan Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan dengan pertemuan yang lebih baik dari pertemuan di hari ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang baik, yang indah, dari apa yang belum kita sempurnakan, maka kita sempurnakan nanti kemudian. Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung dengan datangnya Ramadan. Ramadan, kata para ulama, suatu yang sudah ditanamkan di satu tempat yang paling dalam di kalbu mereka, orang-orang yang beriman, sehingga mereka pun ketika datang Ramadan mereka bersegera berlomba dengan amalan taat, amalan ridha. Maka di sana ada yang beruntung, ada yang berhasil sukses, tetapi juga tidak sedikit yang tertinggal, tidak sedikit yang tidak berhasil. Kalau sudah seperti ini, maka tidak pantas kita tertawa dan berbangga, karena kita termasuk orang-orang yang tidak berhasil dengan Ramadan. Karena itu kita katakan kepada diri kita semua, di akhir malam ini, duhai, kalau saya dari orang yang diterima amalannya, maka kita katakan dengan ucapan sukacita, selamat, kita ucapkan selamat. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa kita adalah orang-orang yang telah dengan hari-hari sebelumnya banyak lalainya, banyak meninggalkan apa-apa yang seharusnya kita kerjakan, bahkan kita orang yang tidak menjadikan Ramadan ini sebagai tempat untuk meraih kebaikan, maka kita juga mengatakan di malam hari ini, duhai, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Betapa musibah ini. Inilah yang kita perlu. Melihat keadaan kita di malam hari ini, di malam yang terakhir. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk kita mulai amal dan mengoreksi diri, dan menjadikan Ramadan juga suatu yang indah dalam kehidupan kita, sehingga kita mengenangnya terus-menerus. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang sukses dengan Ramadannya, dan di kemudian hari mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua kepadanya. Kita meminta, kepadanya kita memohon, maka kita katakan sebagai kalimat perpisahan sebagaimana sudah kita sebutkan, ini adalah wadaan. Kita katakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang paling baik dengan Ramadan ini. Dan kalau seandainya Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang berikutnya, mudah-mudahan itu lebih baik lagi daripada Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita dengan apa yang telah lewat. Sedih dengan Ramadan yang akan pergi. Tetapi demikianlah sunnatullah yang Allah tetapkan. Demikian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua dan memaafkan kealpaan dan kesalahan kita semuanya. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.